isim yang bisa dimasuki oleh alif dan lam. Contoh du artinya sahih. Du tak bisa dimasuki oleh alif dan lam, tapi dia setara maknanya dengan sahibul. Sementara sahibul ini bisa dimasuki oleh alif dan lam, maka du juga termasuk isim majmu'. Barakallahu fihi masalah. Dalam pembahasan ini kita akan mempelajari beberapa masalah. Al-masalah terula al-isul urban al-makiratu wal-ma'rifah wal-makiratu yal-asu. Isim ada dua macam, ada yang makirat, ada yang ma'rifah. Yang makirat adalah asal. Maksudnya asal di sini kebanyakan isim itu nakirah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. An-nakiratu hiya al-rusm min syarti fi jinsi la yakhtassu bi wahidun akhar. Isim nakirah itu definisinya apa? Isim yang masih umum jenisnya, tidak khusus untuk sesuatu tertentu. Nahwu rajul yutlaqu ala kulli dzakarin bani min bani Adam. Rajul ini umum untuk setiap laki-laki yang sudah balik dari kalangan bani Adam. Bani Adam sudah balik laki-laki, maka disebut rajul. Semuanya yang pendek, yang tinggi, yang putih, yang hitam, ya, yang mancung, yang pesek. Kalau dia laki-laki dan balik dari kalangan Bani Adam disebut rajul. Fas yutlaqu ala kulli fa'il min afradil khair. Fas dipakai umum untuk semua jenis kuda. Kita yutlaqu ala kulli fa'il min afradil kutub. Kita dipakai umum untuk semua jenis kita. Al-Qur'an al-Qur'an al-Qur'atu al-Qur'an. Isim nakirah itu ada dua macam. Al-awwal nakiratul tabdil al ta'rif. Yang pertama, isim nakirah yang bisa menerima al-ma'rifah. Nahwu rajul ar-rajul imra'an al-mar'ah thawbun thawb. Maka rajul imra'an thawbun ini nakirah, karena dia mau menerima al-ma'rifah. Asani nakiratun taqo'u mauqi'ana yakbalu ta'lim ta'rif. Yang kedua, nakirah yang setara dengan isim yang bisa menerima al-ma'rifah. Nahdudu iman sahih wa sahih yasuhul al-sahih. Du setara dengan sahih. Sahih bisa dimasuk oleh al-ma'rifah. Karena du tak masuk nakir. Nah, al-mas'alatu arabiyah min alamatin nakirah. Di antara tanda-tanda isim itu nakirah, ia awala dukhulur ba'ina, bisa dimasuk oleh rubah. Nah, rubah ini hufjar yang cirinya selalu masuk pada isim nakir. Berarti kalau ada isim kemasukan rubah, dan isimnya apa ini? نحن نحن رب رجل قوي لقيد pengen bakal dia buat yang aku cobai tadi rasul akhirnya karena bisa dimasuki oleh berupa pertani tanda isim akhir yang kedua duhulukam al-khobariya alaiya bisa dimasuki oleh kam al-khobariya. Kam khobariya itu artinya kathir, hanya bukan banyak artinya, tapi memiliki makna banyak, ya. Bukan banyak maknanya, ya, tapi memiliki makna banyak. Nah, kam kita bin qara'tu, banyak kitab yang telah aku baca. Kam min kita bin qara'tu, hanya kitab yang aku baca. Jadi setelah kam khobariya itu nakirah yang dijerkan secara langsung atau dijerkan dengan huruf jamin. Kam kitabin, kam min kitabin. Nah, asalnya wuku'uha halan bisa menjadi hal. Nah, cirinya hal tertentu apa? Nakirah. Nah, ucapan Zaidun Raqiban, Zaidun Fahil Raqiban hal. Raqiban nakirah karena bisa menjadi hal. Arabi wubu'ah tamizan bisa menjadi tamiz. Nah, cirinya tamiz berbentuk nakira. Nah, huja isruna taliban, isruna fa'il, taliban tamiz. Taliban ini nakira karena menjadi tamiz. Al-Khamis wubu'uha ishan lila an-nafiyah lil-jinsi menjadi isimnya wa an-nafiyah lil-jinsi karena syaratnya isimnya wa harus akhir dan bisa menjadi ciri akhir la rajulan qa'imun rajulan isimnya wa an-nafiyah lil-jinsi qa'imun khawran di rajulan akhirnya. Nah, selanjutnya ini mimpinya mau mati akhirnya sudah al-ma'rifah pembahasan berikutnya tentang isim ma'rifah. قال المؤلف رحمه الله والضرب الثاني المعرفة اسم جلسة القوى يا اسم معرفة وهي ستة أنواع اسم معرفة أدى نعم أجل المدمع وهو أعرفها yang pertama اسم ضمير ini yang paling معرفة. Thumma al-alam, kemudian isim alam. Thumma isim syara, kemudian isim syara. Thumma al-mausul, kemudian isim mausul. Thumma al-mu'arafil adal, kemudian yang dimakrifatkan dengan adal ta'rif. Wasadis ma'udhifa ila wa'lin minha, dan yang keenam yang dimudahkan kepada salah satu dari isim ma'rifat tadi. Wa'lin rupati ma'udhifa ilaihi, dan derajatnya sama dengan mudhafilahnya. Illa ismul mudhafa ila dhamir fa innahu fi mufradil alam. Kecuali isim yang mudhaf kepada dhamir, maka derajatnya tidak sama dengan dhamir, tapi disamakan dengan isim alam. Wa yustasna mimma dhukira. Ini tak usah minnya, minnya hapus, cukup mimma dhukira. Wa yustasna mimma dhukira ismullah ta'ala fa innahu 'alam wa huwa a'raful ma'arif bil ijma'. Dikecualikan dari apa yang disebut tadi ialah nama Allah Ta'ala, itu termasuk isim alam, tapi secara ijma' adalah nama yang paling ma'arifat. Jadi sekalipun isim alam, tapi paling ma'arifat di antara isim ma'arifat yang lain. Nah, fi masal, dalam pembahasan ini ada beberapa permasalahan yang terpelajar. Al-masalah al-ma'rifah ya ismun yadullu ala syai'in mu'ayyan. Definisi isim ma'rifah itu ialah isim yang menunjukkan sesuatu tertentu. Nahwu ar-rajul ay rajul mu'ayyan. Rajul laki-laki itu, yakni laki-laki tertentu yang sudah ditunjuk atau sudah disebut orangnya. Al-mas'alah tsaniyah, al-ma'rifatu sittatu anwa'. Ma'rifat itu ada 6 macam. Al-awwal al-mudbar aw ad-dhamir, ats-tsani al-'alam, الثالث اسم الإشارة، الرابع الموصول، الخامس المعرف بالأداء، السادس المضاف إلى واحد منها. وزاد العلماء أنه السابع. بعض العلماء نحن من أمرنا جنس جنس وهو المنادات من النكرة المقصودة، منادات من النكرة المقصودة. نحن يا رجل أي لا تلاقي إني نعم صوت جنس جنس المعرفة yang ketujuh. المسألة الثالثة الضمير هو أعرف. Sintomir itu yang paling ma'rifat. Wasmullahi ta'ala alam walakin huwa a'raful ma'arif bil ijma'. Nama Allah Ta'ala termasuk isim alam, tapi menjadi yang paling ma'rifat di antara isim alam yang ada berdasarkan ijma'. Jadi kalau diurutkan isim alam itu ke isim alam itu dhamir, kemudian bawahnya lagi isim alam, bawahnya lagi isim isyarah, bawahnya lagi isim mausul, bawahnya lagi al-ma'arif bil adad, bawahnya lagi al-mudhaf ila al-ma'rifah, bawahnya lagi al-munada min an-nakir al-maqsudah. Khusus ismullah ta'ala, nama Allah Ta'ala, sekalipun termasuk isim alam, tapi a'raful ma'arif bil ijma', menjadi yang paling ma'rifat berdasarkan ijma', melebihi alam, melebihi tawhid. Al-mas'alatu arba'ah al-mudhaf ila al-ma'rifah fi ibtida' al-mudhaf ilayh illa al-mudhaf ila al-dhamir fa innahu fi ibtida' al-'alam. Isim yang mudhaf kepada ma'rifah, maka derajatnya sama dengan mudhaf ilaih. Misalkan mudhaf kepada isim alam, maka setara dengan isim alam. berarti setara dengan isim isyarat. Mudhaf kepada isim mausul berarti setara dengan isim mausul. Kecuali yang mudhaf kepada dhamir, maka setara dengan isim alam, tidak setara dengan dhamir. Al-mas'alah al-khamisah, dhamir mutakallim a'rafu min dhamir al-mukhatab, wa dhamir al-mukhatab a'rafu min dhamir al-dhamir. Ana a'rafu min anta, anta a'rafu min huwa. Dhamir mutakallim lebih ma'rifat daripada dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab lebih ma'rifat daripada dhamir ghaib. Jadi dhamir juga ada tingkatan kemakrifatan. Yang pertama mutakallim, tingkat yang kedua mukhatab, tingkat yang ketiga ghaib. Jadi dhamir ana lebih ma'rifat daripada anta, anta lebih ma'rifat daripada huwa. Begitu. Nah, ini nanti faedahnya ada pada pembahasan lain, pembahasan masalah dhamir secara rinci, ya. Nah, ini makna yang harus diperlukan antara dhamir mutakallim mukhatab atau ghaib. Jika terjadi sesuatu yang tertentu, ya. Nah, tentunya yang lebih ma'rifat dan dibutuhkan. Nah, kalau kita sudah tahu tingkat kemakrifatan dunia, enak, ya. Pemerintah paling ma'rifat, di bawahnya dunia khatab, di bawahnya lagi dunia apa? Dunia khatib. Baik, Allah Ta'ala al-Muswad. Untuk pembahasan dhamir kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, sekali lagi hari Kamis akan datang, ya, kita imtihan Al-Arabiyyah Al-Nasirin jadi satu, ya, untuk pengisian awal. Usahakan nilainya bagus, ya. Ini kosakata-kosakata dari tiap hal. Kalau bagus cukup sekali saja ini lagi. Kalau kurang, ya, ini tidak baik. Kalimat nisan apakah termasuk musyarakat atau tidak musyarakat? munsharif ya, nisaun. Karena hamzah itu asli nisa ya, bukan hamzah tambahan. Mampu kalau ulangi penjelasan poin yang keenam pada permainan. Poin yang keenam pada permainan mana itu? Poinnya sampai di pasal apa? Maksudnya ada mudah tidak wajibnya, ya? Isim arifat yang keenam ada mudah tidak wajibnya, ya? Yang mudah kepada salah satu dari isim arifat sebelumnya. Isim arifat yang domir, alam, isim isyarat, isim usul, mu'arafil adat. Kemudian yang keenam, yang mudah kepada salah satu itu semua. Jadi kita guru mudah kepada domir, arifat. Kita usai mudah kepada isim alam berarti dia ma'rifah. Kita kuhada, kita mudah kepada isim sam berarti ma'rifah. Kita berarti qamah mudah kepada isim mausul berarti isim ma'rifah. Kita kurajuli berarti mudah kepada al-mu'arifi anda berarti isim ma'rifah. Allah Ta'ala. Contohkan mudhaf ilaihi ma'rifah fi mubtada' mudhaf ilaihi. Ini tadi kita guru mudhaf kepada isim dhamir tapi tidak setara dengan isim dhamir, dianggap setara dengan isim alam. Kita zaidin, tapi kita mudah kepada zaid isim alam. Tapi kita sini setara dengan isim alam. Jadi seterusnya ya. Tolong jelaskan yang lagi dikembangkan kalau bagi kan khobaria artinya ialah hadiah banyak. Cirinya setelah kan khobaria isim nakirannya dijelaskan baik langsung atau dengan min kam kita bin, kam min kita bin, artinya banyak kita. Dalam Al-Quran kam min fi'atin qalilatin, banyak kelompok yang sedikit ya. Nah namanya kembali kalau kapis kebanian untuk pertanyaan ya, kalau kamu beli bukan untuk pertanyaan. Tolong jelaskan maksud al-mu'arraf bil adat. Al-mu'arraf bil adat itu isim makrifat dengan menggunakan al adat di sini itu adat ta'aruf. Al-Ma'rifah Ar-Rajlu itu namanya Al-Ma'raf dia menjadi Ma'rifah dengan sebab adat ta'rif alat Ma'rifah yaitu A' kenapa disebut Al-Ma'raf bin Adat tidak Al-Ma'raf bin Al karena ada perselisihan di dalam para ulama lima yang menyebabkan Ma'rifah itu lamnya atau alifnya atau dua-duanya bahkan dalam bahasa khiyar al itu dibaca dengan apa? Am amrod amfaas ya. Sehingga istilah al-ma'raf bil adab itu bisa mewakili semua. Yang dimaksud dengan ini ialah isim yang dimaksud oleh Al-Kitab Al-Rajul namanya al-ma'raf bil adab. Yakin jazakumullah khair atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum.